agar tak jauh denganmu. Lebih baik kau tidur di atas pangkuanku sebelum terlena senandungkanlah doa. Ukirlah namaku di relung hatimu. Lihatlah mentari perlahan akan tenggelam. Biasanya kan datang rembulan di waktu malam. Angin bertiup menyentuh dedaunan. Nampaknya menari yang ditemani rembulan. Tuhan, lihatlah kami yang tiada lelah berdoa. Di balik tiga yang sepi menanti hangatnya diri. Di bawah sinar bulan nampak terang menyinar. Tatapanmu teduh indah di sinar rembulan. Peluklah diriku agar tak jauh denganmu. Lebih baik kau tidur di atas pangkuanku sebelum terlena senandungkanlah doa. Ukirlah namaku di relung hatimu. Lihatlah mentari perlahan akan tenggelam. Biasanya kan datang rembulan di waktu malam. Angin bertiup menyentuh dedaunan. Nampaknya menari yang ditemani rembulan. Tuhan, lihatlah kami yang tiada lelah berdoa. Di balik kira yang sepi menanti hangatnya diri. Di bawah sinar bulan nampak terang menyinar. Indah di sinar rembulan. Tuhan, lihatlah kami yang tiada lelah berdoa.